Bismillahirrahmanirrahim. Min as-sirat al-mustaqim. Khairil mahdubi alaihim warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlal muhafiz tabiibatak as-salihin. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى إِذْ خَلَقَ خَلَقَ إِنْسَانَ غَاوِي سَبَّ لَذِي مِنَ الْمَاءِ سَانْكِينْ بَانْيُو سَانْكِينْ بَارَانْ چَائِر أَوَ دَامَلْ سَانْكِينْ بَانْيُو تَي بَارَانْ چَائِر بَشَرًا إِنْ مَنُوسُو مَعْنَانِي مِنَ الْمَانِي مَنُوسُو دِغَاوِي سَانْكُو مَانِي أَوَ غَاوِي سَانْكُو مَانِي إِنْسَانًا إِنْ مَنُوسُو faja'alahu mongko gawe sapa Allah taala hu ing mani utawa hu ing mak utawa ing basar digawe nasaban ing sing duwe urutan nasab faja'alahu mongko gawe sapa Allah taala hu ing basar digawe nasaban ing sing duwe silsilah nasab dzana sabin tegese sing duwe silsilah nasab sing duwe silsilah urutan nasab wasihra lan Allah gawe ing besanan atau mertua besanan dasihrin dikasi sing duwe besan biayata zawwaja zakaron kana unsa talaban ditanasul faja'alahu mongko gawe sapa Allah taala hu ing basar digawe nasaban ing duwe silsilah nasab dan nasabin dikasi sing di silsilah nasab wasiron lan wong digawe iku sing duwe silsilah utawa komunitas utawa perkumpulan musoharoh perkumpulan mertua dan sihrin dikasih sing duweni mertua, duweni bisan, itu orang jauh bisan di ayat azab wajah, gambari araf yang tong rabi sopo wong dakaron ing wong lanang karena anani sopo wong awun tau tong itu oleh rabi, atau oleh ngerabi, atau laban krono golek golek li tanah suli maring turunan gitu. Naslun mana ni turunan wakana lan ana sapa rubuka sapa pangeran sira ana iku qadiron iku zat sing kuwasa banget qadiron tegese zat sing kuwasa alama ing atase perkara ya sa'u kang ngersano sapa Allah taala alama ing atase perkara ya sa'u kang ngersano sapa Allah taala wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kanal kafiru ala rabbihi dhahira waya buduna lan podo nyembah sopa kufar ayil kufar utegesi wong kafir mintu ini lai sangking salahnya Allah nyembah maing perkoro layan fa'u kang ora manfaati apa magum ing kufar biibadati kelawan nyembah nikmah sembah ora manfaat wala dirhum lan ora bahayani apa maing kufar bitarkiha kelawan ninggal ibadah wawa temai ku ala senamu ibro-bro berholo utawa pokoknya sesembahan liane Allah wakana lan ono sopa al kafir wong kafir ala rabbih ing atase pangerane wong kafir dzahiron wong sing wani muainan tegese nulungi li setan maring setan ditaati lan taat ning setan wa ma arsalana orang utus ingsun ka ing sira ilam basyiron kecuali ngekei berita gembira bil jannati lan swarga wa nadhiron lan ngekei berita peringatan to meden-medeni mukhawifan tegese meden-medeni nan nari sing neraka subhanallah kul ngucap sira Muhammad ma asalu raja ingsun kumeng sira kabeh alih ing atase iki dakwah utawa ing atase iki tabligh. Ala tablighi ma ing atase nyampeno perkara ursil tukang den utus ingsun bihi klan ma aku ra njaluk min ajrin saking opah apa wae. Ilaman kecuali wong lakin man tetapi ne wong sak akan kepengin sapa man. Ayat takhida ing yen to ngalap sapa man, gawe sapa man ila rabbihi maring pangerane man gawe sabilan ing dalan tariqa ing kese dalan. Bi infaqi malihi kelawan nginfakno dunyane man oleh nginfakno fi mardhatihi ta'ala ing dalem pira-pira barang sing dadekno ridane Allah taala. Nabi ora njaluk dhuwit, tapi nek ana wong sing urun niate golek dadi parek ning Allah niku nabi wajib menerima dan ndak boleh melarang. Fala amnahu mongko ora nyegah ingsun hu ing man mindalika sangke ngamal sing ittikhot ila rabbihi sabila. Wa tawakkal lan tawakkal sira Muhammad alal hayy ing atadz dzat sing urip sing gesang terus alladzi kang layamu tukang ora bakal mati ora mati sapa dzat. Allah iku dzat sing selalu hidup. Wasabbih lan maca tasbih sira mutalabisan hale wong sing nglanggoni. Nanggoni maknane bersamaan bihamdi lan ya muji Allah. Aja maca tasbih tok ya muji pangeran. Aikul tegese ngucap sira Muhammad subhanallah walhamdulillah. Wa kafalan cukup sapa bihi Allah fi dzunubi ibadi lan kira-kira salah kawulane Allah. Allah nyukupi apane khabiron oleh mirsani. Aliman tegese oleh mirsani. Ta'ala kok dadi ta'aluk bihi kelawan dawuh khabiron apa fi dzunubin huruf jer ini lho maksudnya bidunubin ada jer majur ini tak aduknya bila khas khabiran wahwal adi khalaqas samawati wal ardu kalau terang akan ini ini kira kalau tenang kalau terang no masalah nasab ya. Terus nasab sing diharam no kawin ini ku pitu ya. Nasab sing diharam no kawin itu ini ku khurrimas alaikum no ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wabanatul afi wabanatul ukhti. Niki penting kula aturaken nggih. Jenengan rasa sensitif. Pokoke masalah hukum iku cocok ra cocok rasa napa sensitif. Agama itu mengharamkan atau melarang adopsi ngangkat anak. Kalau terpaksa ada orang ngangkat anak itu harus dicatat nasabnya. Dan dimaklumatkan di keluarga anak yang diadopsi maupun keluarga yang mengadopsi. Karena nanti ditakutkan terjadi ikhtilatil ansab. Nggih kula bali menter terjadi ikhtilatil ansab, percampuran apa? Nasab. Karena setiap satu orang itu pasti punya 7 orang yang haram dikawin karena apa? Nasab. Ini ku ibu. Nggih ibu dulur ummahatukum terus putri dulur kandung bulik sangka bapak, bulik sangka napa ibu, terus ponakan ya anake dulur lanang lan anake dulur napa wedok niku sing haram karena nasab. Sebab niku ikhtilat. Yen wae dirungokno, riyen Rasulullah niku di anak angkat dene Zaid. Sampai wong darani Zaid bin Muhammad, mboten Zaid bin Harisah tapi Zaid bin Muhammad. Terus ambek Allah piambak dibatalno. Wong kudu nyebut Zaid bin Harisah. Dipaksa. Nggih, wong kudu nyebut Zaid bin Harisah. Ora oleh muni Zaid bin Muhammad. Sampai turun ayat lewat Allah langsung ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Wong kudu disebut nganggo jenenge bapake. Iku nak kepengin adil cara aku. Mereka tiang adopsi ini mesti ngelahirno sombong. Kalau pun bolak-balik, wingi kalau ngaji teng Bojonegoro, teng Islamic Center dia bilang, adopsi itu melahirkan kesombongan. Lengke toh, misalnya anak Ruhin tak pe anak angkat aku, kan keren bin Gus Bak dibang bin Ruhin. Lama-lama anaknya itu kalau ditanya seneng jenengan sinten, kalau putri ini Gus Bak, kan gak siap di bapak keriting, gak jelas, mending dalan-dalan ya semua kan. Itu satu, melahirkan kesombongan. Dua, terjadi ikhtilatil ansab. Misalnya anak Erukin melok pulau terus kuliah. Jibli pacaran mbak dulure dewi. Terus mbak rabi untuk dulure dewi. Untuk ponakane. Itu bahaya sekali. Sangat-sangat bahaya. Kalau mau cerita tentang putih-putih, ketika saya memberi makalah tentang adopsi ini, wonten kiai, sikof bisa dipercaya cerita. Itu ono wong di anak angkat yang Jakarta. Yang nganterkan tuh Pak D-nya. Suatu saat anak ini besar kuliah pacaran mbek adik kandungnya. Walhasil terus kawin di anak sito. Pak D yang dulu nganter ke Jakarta ke yang adopsi itu nilii di Jakarta. Kok wagetnya bukan main, ternyata yang dirabi itu sama-sama ponakannya gitu dulur nopo kan? Ini bahayanya ngangkat anak nopo angkat. Sehingga dibatalkan oleh Allah, orang harus mau menyebut bapaknya. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Tapi orang saya itu saya enak dewe.

Sehingga semua sahabat yang dulu manggil Zaid bin Muhammad dimarahi Allah, suruh manggil Zaid bin Harisa. Faham ya, tetes kula suwun sing wis kadunge anak angkat ya ora usah dibatalno, tapi nasabnya ditulis. Dan anak itu mulai kecil pun diberi pengertian kalau kamu anaknya ini, saudara kandungmu ini. Nah, soal kowe kuwatir kok nang bocah tersinggung wong Jawa. Kamu harus lebih kuwatir ketimbang nanti nasabnya kacau balau, kawin mbek dulure dhewe, kawin mbek ponakane. Senengane kanggo alasan rasa Jawa. Ora tau mikir nasibe agamu, dipikir nasibe rasane wong soalnya kalau aku bik Mustafa tua jenggoten corong Jawa wajib dihormati, sesat tapi dihormati Mustafa orang jelas jelundruknya apa dihormati ya harus pakai agama jelas, orang dihormati karena alimnya atau karena lomane atau krono sabar melarate kudu jelas, kudu nyetor slip paham ya, alasan dihormati gak apa-apa misalnya kayak nulis, saya fakir 10 tahun sabar jadi jenang harus hormat saya, kalau hormat siap lho mergo jelas kesalahannya. Dan saya siap sabar lagi sampai mati, ya monggo nanti ditulis. Mumpul swarga syaraté ngalim, kowe ngalim ya bot, sugih, wis kadung ora sugih. Paling mungkin ya wis melarat karena sudah kadung melarat. Itu syaratnya sabar. Sabar itu ora ngeluh. Ora ngeluh itu betah. Biasanya wong nak betah mbek Allah diterusno mung betah. Wong wis betah wae kan. Itu kan jadi repot. Jadi itu coba hitung ya, alasan ketiga tadi bisa dihitung. Saya tuh punya pengalaman gitu, saya punya saudara, punya keluarga, orang kaya, punya anak angkat. Itu ya kebaikannya ya terkonsentrasi, ya itu tadi, tergerus hanya untuk 1-2 orang. Ya taruh saja tadi, kalau orang punya uang 20 juta biasa diamalkan, mestinya bisa dikasihkan pondok atau fakir miskin, bisa orang 20-30. Gara-gara anak angkat mungkin seleranya selera yang fuduli, yang gak prinsip, yang sekunder, misalnya untuk beli apa? Sepeda motor. Lalu anak-anak yang boleh, kalau itu anak angkat deh. Sepeda motor di aksesoris. Aksesoris sepeda motor itu larang bisa. Sepeda larang ngegengin yang mall. Wah, ngetek no dunia tenang. Nah, itu kenapa? Menurut saya, kalau mau baik, baik saja. Terus saya teruskan. Tapi teori saya ini ya tidak selamanya benar, karena itu tadi yang dibatalkan hanya nasabnya saja, itu yang pasti benar. Tapi Rasulullah itu ya unik, ini cerita sisi Rasulullah. Rasulullah itu diputu, jenis Hasan Husain. Hasan itu wanteng. Tidak ada orang mirip Nabi kayak Hasan. Hasan bin Ali. Ini putranya Sayyidah Fatimah yang sugeng karena namun Hasan kalian apa? Husain. Sebenarnya punya adik namanya Muhassin, tapi meninggal. Hasan itu wanteng. Gubandeng putih, gubandeng membutuhkan kancing Nabi. Terus Usama itu sampai Rabi Zaid, itu Rabi untuk Ummu Aiman. Zaid itu Rabi untuk sinten pemuda. Pakai Usama Zaid bin Harisa. Terus gak ada anak namanya Usama. Zaid itu dia anak jenis Usama itu wireng, macam turunan dia wongir. Ini ku kancing Nabi sewa nengepol. Mergo anaknya anak angkate, putu sangka anak angkat. Di panggung sampai sahabat itu cara sahabat wong Jawa nak ngenyek Nabi ja mangku gula kopi perkara ini sitok putih sitok nopo lha niku nak Usama umbelen meler umbel ngerti umbel sampean cara kene apa umbel niku Sayyidah Aisyah kon nyisi ora gelem wis ora anak ayo wireng umbelen Sayyidah Aisyah kon nyisi mboten nurut. Cicik cara Jawa. Sayyidah Aisyah buaya anak wong sugih perawan bojone Kanjeng Nabi kon nyisi cah ireng. Niku di sisi Kanjeng Nabi dhewe. Sampai Aisyah iku ire, tangan kowe eman kena umbele sama malah tangannya Kanjeng Nabi akhirnya kare. Jadi artinya gini, jangan kira Nabi itu melarang anak angkat itu terus ndak sayang ya sayang, tapi jangan menggantikan nasab, jangan menggantikan nasab. Mana disebut Quran udu'uhum li'abaihim wa aqsatu indawa fa'illam ta'alamu aba'ahum fa'ikhwanukum fiddini wa mawalikum. Ini diatur. Terus sekarang orang bangga ngambil anak angkat macam-macam. Kita-kita sebagai ulama harus ngomong ini duduk perkaranya karena orang itu punya nasab ya, nanti terjadi ikhtilatil apa? Ansab. Nasab itu 7 ya. Terus kedua ditambah nasab karena mertua, tak tuh dono hukumnya ini. Kalau nasab karena mertua itu dua sisi. haramnya mertua itu bimujarrodil akti. Jadi misalnya saya nikah dengan istri saya, sekali saya menikah bil tu nikah hawatas wijaha bil mahril mazkur, itu otomatis saya sudah boleh salaman sama mertua saya, sudah jadi mahram, mahram bil musoharoh, namanya mahram bil musoharoh. Tapi kalau saya rabi ibunya, misalnya rukhin nono rondo, kasusnya kancane bapak nanti konco, ini kisah nyata, konco guru dan PNS, gawe kemenak, gawe debat. Dene ku wis tuwa, mesti ora tuwa banget ya, pokoke duda. Karena dia sugih ning desa PNS wak sugih, ngelamar cah wedok. Sing baturi bapak. Ngelamar cah wedok, ya namanya ngelamar cah wedok sing metuki ibuke ora ndo. Bareng ibuke luwe ayu. Dimetuki terus spontan muni ngene. Bapak saja kaget, yang nemani kaget. Mugi kalian jenengan terus pundi, Bu? Betul sampai ada jenengan. Ibu ya dan gelem ibu itu ibu itu gelem padahal posisi Rono apa kelamaan anak. Ibu itu gelem dari bapak wong edan. Bareng metu takoki bapak. Lho kok piye sini-sini wong ngamar anak kok to ibu. Wong iku kang kan kancane bapak. Ah ibu. Bareng wis kasil untuk ibu itu terus dipertimbangkan jadi sampean kan rondo anakmu ku perawan rapayune gampang penting ibu itu melaksik terus rabi sama ibunya. Lah itu kalau menurut agama wis dirabi lah wis akad itu ada kemungkinan dek ini sorabi anaknya nak urung dijima, paham ya? Nak urung apa? Dijima. Jadi kalau ibunya sudah dijima dikumpuli berarti otomatis anaknya jadi mahram. Makanya disebut waroba ibukumullati fi hujurikum min nisaikumullati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Jadi artinya itu haramnya anak tiri itu nunggu ibu dikumpuli. Jadi ra iso ngrasakno loro tetep. Tapi ora sing wong takek. Gus tak diambung tok terus dipegang rabi anake. Tapi boe ora gelem. Geneman kok kono. Tapi pokoke syarate haram iku ngenteni dijima anak ibuke mbek anake. Tapi nek anake mbok rabi sekedar akad mboke wis haram. Tapi jare kancaku lho, pangeran wis pinter, Gus. Angger akad ambek cah wedok kan otomatis mboke haram. Lah maksud di halal lah ya ora gelem wis tuwek, Gus. Wah. Jadi pengiran itu pinter, pengiran orang pinter buahmu. Tapi ya bangku ni, tamu misalnya kayak serabi bik bojomu kok seneng boi, kemungkinannya kan kecil, mereka wis tua kan? Yuk kelainan bareng. Tidak bersamaan roh hukum nasab, berarti nasab berapa tadi? 7 ditambah 2 ditambah keluarganya istri. Terus ditambah ketiga yaitu rodo. Makanya Quran nyebut khurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti terus wa ummahatukum allati ardhanakum terus wa akhwatukum minar rahmatullah. Lah nasab sebanyak ini tuh akan hancur lebur ketika adopsi itu tidak menyebut nasab karena akan kacau balau. Kacau balaunya adalah orang pakai nasab bapak adopsi kemudian tidak diketahui bisa saja suatu saat rabi ponakane pacaran mbek adike sing sekarang donya napa glo. Nanti rata-rata diberi sanksi pangeran. Wong sing mek anak angkat itu rata-rata dikasih sanksi pangeran. Karena Allah duwe sunnah orang yang menyalahi aturannya pasti di dunia pun ada sanksinya. Bukan hanya nanti di akhirat di dunia pun ada sanksinya. Makanya kalau suwon ape sayang sangai kayak Kanjeng Nabi setelah dibatalkan Allah ya tetap sayang mbek Usama. Saking sayangnya nganti Nabi nyisi umbel itu Usama sampai Hasan tu nak jejer Usama sampai sahabat gojokane gula nopo kok kudu anggar Nabi anggar jamaah digendong Hasan sinten Hasan mbek Usama tu nopo digendong sampai gelare Usama khibur Rasulillah. Usama wong sing banget disenengi Kanjeng Nabi jadi gelare Usama teng sahabat Usama khibur Rasulillah. Kulo gadah banyak buku tentang Usama. Eben sampean ngerti. Jadi ya ini fatwa, ya ini fatwa. Jadi aturan hukumnya gitu. Utuhum li abayim wa aqsatu intawa. Wong diundang sesuai jenenge bapak. Faham itu. Jadi uang kudu bangga, bapak ibu kudu bangga. Cek ndak, cek keriting, cek randi duit, uang kudu tetap nyebut jenengnya apa? Bapak. Ya supaya tadi tidak terjadi ikhtilatul apa? Ansa. Makanya kalau suwon yang ngaji saya di sini minimal sampean tuh apal 7 orang yang haram kawin. Ya itu jenenge mahram, orang yang enggak boleh dinikah. Lah orang yang enggak boleh dinikah ini oleh ahli fikih disebut mahram. Ciri utamanya mahram itu kalau megang enggak batalkan wudu. Jadi kowe demek ponakane ora batal, demek sinten tadi? Bulik budhe enggak batal. Dadi nek salat salim mbek bulik budhe enggak harus wudu lagi karena mahram. Lah yang boleh dikawin itu orang lain. Jadi disebut ajnabiyah. Mereka wong ngger oleh dikawin itu jenenge orang lain disebut napa? Ajnabiyah. Jadi saya dengan istri saya bojoku jenenge ajnabiyah. Berhubung ajnabiyah anak nyekel bojoku ya batal wong enggak mahram. Tapi wong Indonesia itu lucu, Inggris bojo jare wis keluarga berarti mahram. Bojoku ora mahram, nek mahram ora dikeloni, paham ya? Lho gitu. Nganti oleh dirabi perkara ini wong liya ajnabiyah. Mulane oleh yang gede duit akeh bojo ora roh ya oleh wong liya wae, paham ya? Tapi nafakoe wong kok keloni ngono dadi tetep lha itu agak. Tapi wong saiki salah kaprah, bojo sak dhuwure anak. Nanti kan bapak anak ngajari kula ngene. Kowe kudu luwih sang anak timbang bojo. Bojo misalnya mbok pegat ya wong liya, mbok tinggal mati ya wong liya. Lah anak-anak ora kena mbok pegat. Akhirnya ajaran kula terusno, tapi anak buahku udah ora siap. Bojo kula siap bendina tak didik ngono. Kowe jegemen nentang hukume Allah mbek Rasul dosa kaya lha. Nang ngger tukaran mbek anak kula siap-siap kalah. Paling tekadak bapak yo mbela anake. Ya yes, misalnya aku belok coba ajaran saya itu pasti benar. Misalnya aku belok anakku rugimu apa itu ya anakmu. Kowe kok egois. Nah, lo coba ruginya apa seorang ibu? Misalnya saya bela anak saya, terus bojoku ngono. Nah, anake dibela aku ora dibela. Memangnya anak saya anake sapa? Kan anaknya dia juga, kowe nak mikir sing waras tuh. Jadi ajaran saya itu kan normal. Lo salahnya di mana coba? Ibu apa lek kalau ngalami kejadian misalnya saat cilik nak terus harus buat juding kecemplung sabun sabun kecemplung juding es bujung ngamuk ya tak pilih ya, kecemplung sabun malah juding wangi biasa ya udah itu dikuras ini saya aku sih nguras nama jadi gitu jelas orang salah ya jelas jelas orang salah salah gue nyolong ini gue salah nah sponsor ngomong ini gue salah cano piring ora salah, menyen piring jajal kok wis agak pecah. Wis kok ora terang. Dadi piring jeblok pecah itu normal. Teori manapun mengatakan nak beling jeblok itu pecah. Aneh ning ndi? Ya kan ndak ada aneh. Ya biasa ae lah piring itu. Coba kalau istri kamu itu ndak egois, itu enggak perlu memperbandingkan kok bela anake ora bela bojone. Lha ku anake sapa? Goblok. Lah kalau sama-sama sepakat bela anak berarti kan sepakat ibu e ora ngamuk mergo iku anake, bapak e ora ngamuk iku anake, kok anak untuk limpahan kasih sayang. Coba kamu pakai teori sebaliknya, bojo yo mahram. Bela bojo. Akhire anake direbut wong loro kan? Bapak e bela bojone, bojone gak nyakno anake. Lha itu ajaran apa coba? Wong tua loro ngrebut cah cilik. Kowe ora sadar kena tata eleng nang ngene. Ngelingno sampean kudu jlimet, ora terang kudu jlimet ora apa. Wis ene yo mulai sesuk yo pokoke. Bojo mbek anak iku mbela apa? Anak. Mbela apa? Anak. Kok anak ora kena dipegat, kaya kecewa koyo apa ora kena dipegat. Bojo iku ora mahram. Mungkin nak sebojo elek ya mungkin bojo abadi ya kan wis matilah ora payu rabi. Lah anak bojone ayo. Ayo. Kayak mantan itu kan serabi menang nggak juga bisa. Ayo, so makrom dia. Sebenarnya ini suwargo bareng sobo ya kan. Karena misalnya ono wong soleh mati, bujune dirabi wong, ora pati soleh, suwargane melok sobo saja. Misalnya terus ora pegatan loh kan sing mati, sing lanang bu suwargo, sing bujo kedua ora pati soleh, mlebu neraka, sing wedok melok di. Jare sing lanang iso oleh Gusti niku bojo kula. Wong pas kula mati dere kula pekat. Tapi jare pangeran masalahe bojomu rabi meneh.

Lan wong nek dhewe anak kudu jelas manggon ndi saiki melok sapa. Terutama sing pegatan-pegatan lho. Yo kan yo. Kok dhewe dhewe anak ning Banyuwangi dhewe ngomong tak elingno bolak-balik. Bejo dhewe ketemu tak kon nulisi uripe ning ndi. Karena kalau masyarakat hanya ngomong wis bawa selita ora mangan ta ora, ulama itu kepentingannya lebih dari itu, paham ya? Paham ya? Itu bolehnya di, kalau kampung itu masih bisa dihitung. Itu satu kampung itu haram semua. Jadi misalnya sak biduan jumlahe 700 wong. Berarti 700 perempuan itu haram dinikah anak irugen sing lanang. Mergo ditakutkan saudara. Ya misalnya sampean bantah ngene. Gus, saiki wis modern. Sing dirabi kan jelas. Misalnya anak Pak Rumanto misalnya utawa sing dirabi kan jelas anak Mustofa. Kudu ono seksi tenan anak iku anak Mustofa. Sale podo elek ya apa podo apane lah dibuktekno anak miripe iku tenanan. Sampai begitu agama ngatur. Makanya anak itu nomor satu harus jelas rimbanya di mana, alamatnya mana. Ini bukan urusan sosial mau diterlantar. Nanti ada nisa'in maksurat dan nisa'in wairi apa? Maksurat. Dan itu punya akibat haram tidaknya menikah kawasan situ. Nah, kecuali orang maksurat kayak kasus orang-orang Arab yang di Indonesia itu yang kan ada itu peneliti Mekah yang punya keluarga itu dulu kan banyak ketika ada revolusi Wahabi itu banyak ulama Sunni yang diusir, sebagian hidup di Indonesia kayak keluarga Syekh Umar bin Jabbar, banyak yang hidup di Indonesia. Dia yakin bahwa anaknya di Indonesia karena dia sempat nikah orang Indonesia, punya anak di Indonesia, bawang Banyumas, bawang Kudus, dia mamang lah berita di Arab, pokoknya dia yakin nah anakku ada di Indonesia itu. Terus anak lanang dia mau nikah orang Indonesia. Lha iku oleh asal ukurannya Indonesia, tapi nak disebut kayaknya di kawasan Banyumas, pas itu isunya di Banyumas. Ya satu Banyumas enggak boleh semua. Tapi enggak sampai satu Indonesia gitu. Paham ya? Masa Indonesia ya repot toh kan. Tapi tentu sekarang tuh orang sudah modern ya. Artinya modern itu misalnya sing dirabi kok pesek cili, enggak mungkin nama anak bapak ngene kan ya nanti ya tetap ada lah. Tapi secara umum akibatnya sampai begitu. Jadi saya cerita akibatnya itu sampai begitu. Nah, yang memperkeruh keadaan lagi-lagi tadi anak angkat. Kalau anak angkat gak diketahui itu sama dengan anak hilang kan. Lenggeh dong, ayo terus. Apalagi di nyuwun sewu ya, sekarang dikamuflase pakai masuk C1-nya misalnya, paham ya, masuk kartu apa? Keluarga BIN-nya sudah tercatat. BIN bapak yang apa? Baru. Oh, malah. Makanya sampean kalau bilang, ini ada C1-nya, Gus, bukti kalau anaknya ini. Siapa yang menjamin kalau dia ada bohong? Gitu, gitu. Yang menjamin siapa kalau C1 ini gak palsu? Oke, kan gerene misalnya rugen di anak wedok, dipe anak angkat wong Jakarta wong Pulau Gadung ya misalnya. Ya yes, pokoknya anak rugen sing lanang iku anggere pacaran wong Pulau Gadung wong rabi rugen kudu muni ra oleh. Ojo. Ning kono iku kudu ana dulurem kandung, kudu dipe anak sapa? Bapak ya lali. Lah bapak piye mbak anak kok lali? Lah itulah masalahnya bapak. Sokae sementing. Nah, makanya paling tidak rugen bilang, makanya jangan rabi sana, nanti ada masalah baru. Karena bapak sudah penuh masalah. Nah, itu tetap harus kamu rabi sing pokoke ra wong Pulau Gadung. Maksudnya ngambilnya jangan Jakartanya, yang kawasan itu. Sampai sebegitunya ulama bakas itu ada di kitab Al-Asbah wa Nadhir itu. Nisa'in mahsurat dan nisa'in ghairi mahsurat. Ada perempuan mahram hidup di satu kampung, kalau kampung itu bisa diidentifikasi berapa jumlahnya, itu satu kampung menjadi haram semua. Jadi misalnya saya dengar isu di kampung situ ada ponakane jenengan ke sana, ono kakake jenengan, anake kakake jenengan. Tapi aku ora roh persis ponakanku sing ndi, pokoknya kakakku yakin misalnya uripe anake ning kono. Itu satu kampung enggak boleh saya nikah karena berarti kan nikah ponakan, nikah nopo? Ponakan. Ditakutkan mendapat ponakan. Sampai segitu. Mari kula suwun nanti anak wedok sing jelas. Yo kan yo ditulis monggo ning ndi terus. Ojo amen diweseli tok ra ine ra roh. Nek kula di pengalaman kula ra kiai. Kowe ra roh rasane dadi kiai, nek kula ra roh rasane dadi kiai. Ning dunia kiai pancen unik. Saya itu punya santri bawe ya. Nikah karena ndak mapan itu ya macam-macam lah karena ndak mapan tuh bapaknya kerja di Malaysia, ibunya dititip no kiai ini mondok dadi candalem. Anaknya juga itu lucu, kalau anaknya nelpon bapaknya itu lucu. Pak cepet pulang, saya takut lupa wajahnya Bapak. Jadi anak itu rapal lah ini Bapak, tiap teko ya orang teragam dijak nganti rapal lah itu Bapak. Dan geris limang tahun Bapak itu teko, roh cadulanan itu tiba roh gue nampaknya takut, itu anak itu. Coba kan bahaya juga kalau artinya tiap limang tahun orang ketemu ya roh anak itu. Paham lu maksudnya? Lha terus bisa hilang tenan kan jurani ranite ini. Paham ya? Bahaya. Lah mulane kudu jelas. Ya kudu jelas kudu nasab kudu ditulis faja'alaku nasab. Masyur itu paling apik wong Arab pun sampean. Wong Arab itu paling apik masalah nasab. Wong Arab sing ora sayyid sekalipun sing boten habib niku do apal nasabe. Dadi wong Arab itu mereka rawan kados Rasulullah kados habaib rumah apal tenan maksudnya. Wong kula mawon apal maksudnya nasab-nasab. Misalnya sinten niku apal kula kan. Mergi ngoten niku perkarane iki penting wae. Ora kok gagah-gagahan memang punya akibat setiap angkatan itu ada mahram. Setiap angkatan itu ada mahram. Wa miling-iling faja'alahu nasab wa sihra wa kana rabbuka napa? Wa kana rabbuka napa? Qadir. Biasane diwaca khutbah niku kan. Ribet ora karuan nak maca barbar. Wala tabu usnani wala tarikoni ila fikodoin wa kotar wa kita fi munawahi kot sebab kesembuhan kalau orang tahu mau khutbah kalau agar kalau khutbah nikah ada anak bismillah nang kawin nang usuh suwan kalau kawin nih wong mulia sampai wong mulia wai khutbah isu kawin-kawin kepeksa ya di khutbah ira barbar tapi yang sing lanang wis ngeluh untuk caiku mergo cek ailee sing wedok ya ngeluh tapi takdirin untuk iku wis pun kalau wajib kita terus eling-eling ya nasab itu penting ya fajr alagu nasabau wasiro makanya kalau ada nasab tidak jelas itu harus dirunut cari bapaknya dan itu yang paling sakut ohum li abaihim wa aqsatu nabo intam wa dawat ala ku ala tidak kalau kau enggak gawe sopo lagi asamawati yang kira-kira langit wal ardolan bumi wa malan perkoroh bina kuma antarane sawat lana Allah gawe visi tadi ayamin yang dalam masa 6 dino atau 6 masa 6 macam-macam lah kiai mana namun dan tahapan nama samin ayam itu nya sangin berapa kilo dulu. Evi kodriha yang dalam kira-kirane nom dino yes kira-kira mu. Kenapa kok dikira-kira di anakku karena saat temen kelakuan lam yakun orang orang itu sama yang dalam kono-kono panggunan zaman itu apa Samsung apa sering ini. Jadi ulama yo kadang kadang kemelek cuma ulama darah ini ngendikan. Maksudnya ini adalah logikanya. Apa gaya langit bumi ku nom dino. Lah nem dino ukurane apa? Zaman iku sering ngerung digawe terus ngukure dino enggak nggo apa. Lah yo cangkem wong. Wes kira cangkem wae cuma ulama tetep darani ngendikan. Asline iku protes. Apa gawe langit bumi iku nem dino? Lah nem dino iku kan sedino kan sering nge terbit. Nganti sing lung sering ngene wae urung digawe. Terus nem dino iku ukurane apa? Ya misale kira-kira gawe nek apa 70 jam lah nganggo jam sapa ngono jam maten apa lha nek usah dadi ulama ulama ora gojlokan yo padha cangkem elek ya cuma ulama derani ngendikan perkarane yo asline yo lha ngaten mawon di soal Allah niku zat sing mukhalafatul lil hawadits Allah ku zat sing beda mek makhluk zaman ro gawe ambek zaman ro gawe makhluk beda mek sapa yo ulama sing nyoal akhirnya dari ulama sing nyoal iki Allah beda mbek liyane ngono wae ora usah muni ambek makhluk. Dadi sehingga pokoke Allah iku mukhalafatul lil ghairi, pokoke Allah beda mbek liyane. Mergo nek muni beda mbek makhluk lah zaman rong gawe makhluk beda mbek sapa. Ya tapi ngono kan ngel-ngel cangkem ae lah terus ora usah ngono pokoke manane apa ora kembar makhluk e umur kok mbok jerok. Mbok jerok. Malahnya orang itu Imam Ghazali itu pernah digugat Ihya itu dikarang ketika beliau masih sugeng itu digugat oleh ulama yang selevel Imam Ghazali banyak yang digugat itu satu-satunya jawaban Imam Ghazali saya punya jawaban Ihya terus nopo jenenge saya punya mungkin jarang yang punya kitab itu tapi saya punya teks dari kitab Imam Ghazali menjawab kejanggalan orang pada Ihya menangi beliau masih sugeng masih hidup. Itu diantara jawabannya itu begini. Falma'ani awsa'u minal ibarat. Ileng-ileng kok edangi. Falma'ani awsa'u minal ibarat. Di mana-mana namanya lafadz itu tidak mengikat. Yang mengikat itu makna. Ya fal ma'ani ausau minal ibarat. Karena kalau nuruti lafadz itu orang akan kriminal semua. Itu tadi misalnya contoh paling gampang. Ini contoh guyon tapi tenanan. Aku ngomong mbek Rufin, "Hen, aja geman nangani bojomu." Nangani itu sama kata tangan. Mana lo aja nabuki bojomu. Suatu saat aku dengar Rufin itu nyaduki bojone. Aku kecewa. "Hen, lah bojomu kok mbok saduki?" Jenengan larang namung nangani, niki namung ngikili. Tanda bisa. Kamu memanfaatkan lafaz yang saya uraikan. Kowe aja nabuki, aja nangani bojomu. Terus kowe menghindari ben ora melanggar kiaimu. Nah tak tabuki kan melanggar. Oh tak saduki wae. Mun tak kok iki ngene, kene aku pas saduki. Jare jenengan sing haramu nangani mung nganti sikil. Tentu maksud saya aja nabuki iku jangan berbuat kekerasan kan. Paham ya? Itu disebut fal ma'ani au sa'u minal ibarat. Tentu maksud saya jonangan itu jangan berbuat kekerasan, cek baik dengan tangan maupun dengan kaki. Lo andai kan lafadz bisa dipercaya berarti yang haram kalau pakai tangan. Paham ya maksudnya? Paham ya? Makanya kalau Rasulullah ngendikan tasodaku walau bisik kita merotin. Kue ku sodako senajan tuh sak cuile kurmo. Nggak praktek lo tenang tuh kurma sito buat cuma lo gak ada fakir miskin ya orang edan. Maksudnya ulama, kabeh ulama sepakat maksudnya itu kue sodako habis kut kut itu makanan pokok. Artinya kalau konteks Indonesia ya tidak norobo beras, tidak norobo beras norobo kut. Orang kok pepe kepen mersis nodawi nabi terus tuku kurma norobo. Dan Nabi nak ngetikan macam Nabi tiang Arab ngetikan dia tak sodaku walau firsana satin. Kau sodako senajan tu sak sambile wedus. Lung sing sodako ya tau nyemble wedus kok ngenteni duwe sambile wedus. Ia paling banter sambile pitik iku anggere tikus awus. Lah seperti itu karena tadi fal ma'ani au sa'u minal ibarat. Ning dinggon makna luwih luas timbang lafal. Paham ya? Paham ya? Lah sak niki tiyang niku do ra pati ngaji usul fikih, kok kudu persis Nabi. Nah persis Nabi kena sedekah ya kurma terus sigar, mergo Nabi dawuh. Sigarane apa? Kurma. Aja utuh wong dawuh kon sigar. Nah sedekah ya kudu sambil wedhus aja daginge sak pile. Moyo repot. Lah itu saya puas sekali saya baca jawaban Imam Ghazali. Jadi ketika beliau sugeng tuh makalah yang di Ihya itu banyak yang gugat. Beliau menjawab jawab iskal itu. Saya alhamdulillah punya kitab itu jarang yang punya, tapi saya alhamdulillah punya. Dan di antara jawaban itu beliau menjelaskan fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Karena ibarat ini pasti terbatas. Ya terbatas. Misalnya kula ngomong mbek Ruhin tak jamareng, wis mangan sakarepmu. Ya sakarepmu itu kan ya iso diukur kan. Wong dijajakno kuwi etikane piye. Wes nang omah kene kaya omahmu dhewe terus kene mbuk kamar dipuk dhuwit ning kotak. Wes ora usah sungkan sanggepe omahmu dhewe terus mbuk kamar dhuwit ning kotak jupuk. Ana ATM dicuwi maksudnya sak karepmu dhewe kuwi wis mangan wareg ngono wae ora kok. Eh wong nak wong Jawa kan ngoten iki wis. Ora usah bayar ya wis pokoke seduluran. Bareng di seduluran dikai mau 1,000, ambil dulur sih mau 1,000. Bahasa Jawa ini rajin jelas. Saya nak kerja nih gue merasa gue hitung profesional seduluran. Nah, seduluran ini malah larang. Mau sedulur mau dikai 1,000. Utama anak seduluran itu rasa bayar orang ambil dulur. Wah, repot. Mulanya ini penting ya kalau aturakan. Jadi fal ma'ani awsa'u minalika. Sebab itu terus ditemukan ilmu usul fikih itu yang bisa menganalisis maknanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau nuruti tekstual itu ya repot. Ya, karena Nabi orang Arab Nabi kalau sedekah misalnya ngasih wes al-qarni ya jubah. Ya karena Nabi orang Arab. Saya yakin ada kan Nabi orang Indonesia mungkin ngekek rugen ya baju hem bukan jubah. Ora roh, ora pas nak cahaya lagi di apa? Di apa? Coba ya, mungkin kalau gak cek kan tak kayak coba biar ungkep nanti kalau tawani, cara gelem tak tukok nonton semua aji jawaban macam lah. Entek wiro di tontonan paham. Lo nak gelem tak tukono hen sesuk. Ngaji kok ngarep ngono apa? Macam lah. Kula lantuk nomo sing ngaji Gus Pak seser. Jadi paham. Ora maksudnya rasa cangkem elek terus ana wong. Apa nggih langit bumi 6 dina terus ana cangkem elek. 6 dina ditung kok apa? Wong zaman iku ora ngono apa? Oh iku cangkem elek. Lah iku ora oleh, ngene iku ora oleh mergo fal ma'ani ausau minal apa? Ibarat. Jadi sudah dikira-kira dhewe mergo yang mengikat itu semangat maknanya bukan redaksinya. Nggih bukan apa? Redaksinya. Itu disebut apa fal ma'ani ausau apa? Minal ibarat. Li anahu kron sak temen kelakuan ulam ya kono ora ono iku sama ing dalam kono-kono panggonan kok samsun sering ngene. Maksudnya 6 dina ya kira-kira 6 dina saiki. Aja bayangno 6 dina zaman iku, zaman iku ora ono sering ngene, ora ono di dina. Walau sya mau mengersakno sapa wa ta'ala la khalaqo. Tapi wong Yahudi nak beda Kanjeng Nabi yo ngono iku. Oh Yahudi dan kurang ajar. Mat jare sampean iku kiamat. Iya kiamat jare Kanjeng Nabi. Bumi diapa nama? Yo dihancur. Dapat sih gua menuso tidak kok enti. Yo melok gua hancur. Gak sih nabi-nabi kau gua mantun. Perkara nanti jawab nih bumi rak melok hancur. Mas, sebenarnya gua kiamat, ya kiamat ya nabi. Dapat bumi dihancur, nabi-nabi terus tidak kok enti. Maksudnya nak melok nih bumi kan melok. Hancur. Jadi nabi semua Yahudi. Oh, no, es kita tak tahu. Pas repot. Tapi dia dulu, wah, gaya kekacauan sebenarnya, gaya kekacauan pikiran. Tapi rodok niru mutazilah, itu ya kau yang Yahudi. Cuma Islam mana ya, tapi kau yang. Lain cara keyakinan mutazilah, itu swargo ben rokok saya kira ngono. Alasannya itu swargo rokok itu arduhas sama watu walar. Sebagian ayat disebutkan arduha ke artis sama iwalar. Sebagian kan arduhas sama watu walar. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha. Nak ambane swarga iku padha karo langit bumi, nak saiki sono tidak kok endi. Lha jenenge donya kok mok langit mbek bumi. Swarga sitok iku ambane padha karo langit. Bumi lara pitu terus sepiro. Ya nak saiki wis sono tidak kok endi ra ono nggone. Mulane karo Mu'tazilah swarga iku anane sumben dadi nak wis wong kiamat ya niku lagi swarga. Cara Mu'tazilah. Jadi ahli sunnah ya orang mesti tidak kok diurusannya pangeran. Temennya ngono-ngono aja. Lah alasannya ahli sunnah ceritanya Nabi Adam. Nabi Adam diusir ke swarga. Lah swarga ini rono diusir kondi. Ya ulama kuas ini cangkem melek. Cuma ulama dari ini ngedikan. Nanti ini bata-bataannya mau pinter-pinteran. Lah iya ceritanya Nabi Adam diusir kondi. Swarga lan swarga nira ngono diusir kon. Jare Mu'tazilah ra ngono. Jarene swarga kuwi lambane langit bumi. Nah saiki ono didakon di kan ra sedeng. Nah padha cangkem elek to ra sebab-sebab. Lah akhire terakhir padha cangkem ayo padha mati jajal didakon di kuwi. Ora roe. Lah iki koyo ngeten iki dari langit bumi digawe pinten? 6 dino. Lah ukurane opo zaman iku ngono apa? Sering ini, sesuatu cuman murah sama melok ngono. Bener mampu jadi, kalau seneng ini. Istilahnya apa fal maani, awsau apa minal ibarat. Jadi kudu rokok itu. Jadi uang ojo terikat lafat toh. Kau fal maani, awsau minal ibarat. Ya mungkin ya. Cara usul fikih jelas sih. Kau ide itu usul fikih saya sangat. Nopo ya. Ya saya sangat itu mang ada analisisnya. Walau saya mau mengersano sopo wa ta'ala la khala kau ikhtini gawi sopo wa ta'ala guna isamwan lan arat oleh gaya filam hatin yang dalam sakedepan lawal udulu te pindah anhu sangking al kholki filam hatin iku li ta'limi kholkihi krono mulang atau ngajari piro-piro makhluknya Allah atas tabuta yang sidik-sidik jadi Allah gaya langit bumi kun ya bisa tapi kok nganti nem dino ben uangmu dilatih apa-apa ya ralang langsung jadi suga ya ralang langsung kaya apa-apa kok sidik karena kau sidik ya kesuai nih sementing orang langsung jadi Allah bisa main gaya langit bumi niku film hatin tapi Allah gak ada 6 dino niku nunjuk no mulang nak uang niku ora oleh nopo sepun spontan semesta wa mengkonuling kuasa ini sopok wa ta'ala al-arsi ngatasi aras atau semesta wa mengkonuling atur sopok wa al-arsi mumpah mana ini munggah kita kok munggah biye ini seribat pada perkoro ya kan terus debat tenak munggah munggah biye gua utawi jenengi aras filukotin dan mulukot itu sarirul mulki itu apa? Singgasanane kerajaan sarirul maliki itu singgasanane kerajaan. Iya rasa takok lu gue biye manggon di senengane kok takok. Pokoknya falmaani awas awas menali barat awas duwe aras artinya awas suge ngono air rasa buk bayang no awas lugo terus aras si kondi mah bahannya kok apa terus pesen neng di pengrajin di sopo apa lah repot kape suwe suwe ngono bayar piro malah karu karuan. Isra usah ngono awas di aras berarti awas suge ngono kok repot senengane kok nopo repot falmaani awas awas nopo minali barat. Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Ar-Rahmanu badalun min dawri istawa. Utai Allah iku zat sing rahman. Tegese Allah iku zat sing rahman. Utai lafat rahmanu badalun dadi badal min dawri istawa saking dhamire lafat istawa. Istiwaan tegese munggah utawa nguasai aliku kang patut apa istiwa bihi lan Allah. Fas'al mongko takok sira ayyuhal insan. Kowe oleh takok bihi lan Allah sing rahman khabiron hale wong hale zat sing iso nyeritakno kelawan kebenaran. Allah iku zat sing khabir nak nyeritakno kebenaran. Mesti pas. Yukhbirka tingsi bakal nyeritakno sapa Allah Ta'ala ka ing sira. Nyeritakno bisifatih kelan pira-pira sifate Allah. Wa idza qila lahum.